Ustaz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya, pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada dulu waktu saya gadis, tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu, ibu, gitu.